بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحيي دمرياكن إلى الله سبحانه وتعالى والشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang terus memberi nikmat demi nikmatnya kepada kita, kebaikan demi kebaikannya, sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat itu. Sehingga bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala, maka kita tidak akan mungkin hadir di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Taala ini. Lanjutkan pembahasan kita. Yang telah sampai pada bahasan yang menjelaskan akan dua pokok besar dalam Islam yang merupakan asal dari agama, yang di atasnya lah perputaran agama itu. Setelah itu beliau rahimahullah taala berkata, wasyirku ghalibun ala nufus. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nabi SAW telah bersabda, tidaklah amalan itu kecuali hanya dengan niatnya, dan tidaklah yang diperoleh oleh setiap hamba, setiap orang, kecuali hanya dengan sesuai dengan apa yang dia telah niatkan. Karena itu, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis ini beliau datangkan untuk semakin menguatkan keterangan-keterangan sebelumnya. Apa keterangan sebelumnya? Tentang amalan, perbuatan, agama tidak akan pernah menjadi lillah kecuali terkumpul padanya dua hal. Apa itu? Murni kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan yang kedua bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa Taala cintai, apa yang Rasulnya SAW cintai. Yang mana hal itu? ada yang wajib dan ada yang mustahab. Telah sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, di antaranya man kana yarju fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Dan juga dalil bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang islamkan wajahnya hanya kepada Allah, artinya lahir batinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini keikhlasan. Wa huwa muhsin, ada tambahan kalimat wa huwa muhsin, dia dalam keadaan menempuh jalan kebaikan yang Allah turunkan tepat di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falahu ajruhu 'inda rabbih, baginya lah pahala di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ini menguatkan siapapun yang melakukan amalan yang tak ada urusan kami di atasnya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ini menunjukkan bahwa amalan hanya akan diterima ketika ala amrina, berada di atas apa yang kami bawa. Ini menegaskan syarat yang harusnya bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ini tidak cukup. Iya. Harus bersamaan dengan itu niatnya pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang hanyalah akan memperoleh disesuaikan dengan niatnya. Perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, merupakan asal dari agama ini. Menyebutkan dua hadis, innamal a'malu binniyat, yang baru kita baca, dan hadis yang kemarin teman yang lalu, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa agama seluruhnya kembali kepada dua hadis ini. Kembali kepada dua hadis ini. Hukum dunia dan hukum akhirat ditentukan oleh dua hadis ini. Dan oleh dua hadis. Karena itu kedua hadis ini sangatlah besar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang merupakan pokok dari pokok agama, dia adalah pondasi dari seluruh agama, sebab dia menegaskan bahwa setiap amalan pasti dengan niat dan setiap orang hanyalah akan memperoleh dengan apa yang dia telah niatkan. Itu dua penekanan penting dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, wa innama likulli imrin ma nawah. Tidaklah amalan-amalan itu kecuali hanya dengan niatnya. Yang selanjutnya, tidaklah seseorang akan memperoleh kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan. Ini berbeda ya. Innamal a'malu binniyat menjelaskan bahwa setiap orang yang beramal dalam keadaan sadar pasti ada niat di dalamnya. Sebab niat itu keinginan. Disertai dengan upaya. Siapa yang mempunyai keinginan dan ada langkah ke sana, berarti pasti ada niat. Ya, niat seseorang bisa benar, bisa salah. Bisa hebat, bisa rendah. Di atas niat itulah pahala setiap amalan seseorang. Ini dijelaskan wa innama likulli imrin ma nawa. Tidak ada yang keluar dari pembahasan hadis ini. Apapun yang kita laksanakan dalam agama di atas ketentuan hadis ini. Iya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian Nabi mencontohkan bagaimana berniat itu. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jelas? Imat siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya? Ini menunjukkan bahwa apa? Innamal amalu binniyat. Setiap amalan pasti dengan niat. Kalau dia beramal dengan hijrah itu, iya, niatnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini, wa innamalikullim ri'immah manawah. Iya, maka balasannya sesudah niatnya. Karena kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini penjelasan Nabi SAW. Langsung menjelaskan dua kalimat yang merupakan pokok agama. Nabi langsung mencontohkan dengan hijrah. Iya. Hijrah yang benar dan hijrah yang salah. Hijrah yang benar, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah yang salah, hijrah, ini dia. Nabi menyebutkan dua contoh hijrah yang salah. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, au imra'ati yang kihuha, atau wanita yang akan dia nikahi, dua, karena dunia atau karena wanita, maka apa? Berlaku wa inna malikul limri imma mana wa tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Kalau niatnya kepada dunia, maka dunia yang akan dia peroleh. Kalau niatnya kepada wanita, maka wanita yang akan dia peroleh. Hanya di sini Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Antum tidak lihat ada semacam keganjilan di situ? Antum wanti-wanti jawabannya adalah siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau karena wanita yang akan dinikahi, maka jawabannya hijrahnya apa? Hijrahnya pada dunia yang akan diperoleh atau kepada wanita yang akan dinikahi, gitu kan? Iya, harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Tapi Nabi tidak sebut dua itu dalam jawabannya, dalam balasannya. Nabi mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Kenapa? Di dalamnya terdapat ya rahasia-rahasia dari pemaparan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, di situ memberi ilmu bahwa hijrah kepada dunia karena dunia atau karena wanita adalah perkara yang jelek. Disebut saja oleh Nabi, Nabi tidak sebut. Nabi tinggalkan penyebutannya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita niat hijrah itu rendah. Tidak sebut karena rendahnya niat itu. Nabi hanya mengatakan maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Sudah bisa dipahami. Kalau dunia ya dunia, kalau wanita ya wanita. Tapi Nabi tidak sebut itu. Nabi hanya mengatakan kepada apa yang dia hijrah kepadanya, untuk menjelaskan rendahnya niat itu. Ada orang meninggalkan tempat, iya, hijrah katanya, alasannya adalah karena di sana pekerjaannya bisa lebih mendatangkan hasil. Karena di sana, oh, kita disediakan perkebunan, di sana disediakan ini. Kalau ini menjadi niat, maka hijrahnya sesuai dengan niat. Wa inna ma likullin bi'im ma nawa. Tidak ada yang diperoleh setiap orang kecuali hanya apa yang dia telah niatkan. Tidak akan keluar dari niatnya. Tidak akan keluar dari niatnya. Inilah pentingnya niat ini. Hal yang kedua, Nabi mengatakan maka hijrahnya kepada ma perkara-perkara yang hajara ilaih, dia hijrah kepadanya. Kalimat ma, kalimat umum. Maka hijrahnya kepada apa-apa yang dia hijrah kepadanya. Ini memberi ilmu kepada kita bahwa niat jelek dalam hijrah dan dalam beramal bukan hanya karena dunia dan karena wanita. Ada lagi yang lainnya. Makanya Nabi datangkan kalimat umum yang mencakup semua itu. Lihat sini. Jadi kita bisa memahami dua ilmu dari penyebutan Nabi SAW dengan kalimat itu. Tidak disebut dua ini untuk menjelaskan rendahnya. Dan disebutnya, yang Nabi sebut justru kalimat umum yang mencakup yang dua dan yang lainnya. Supaya memberi ilmu kepada kita bahwa niat jelek dalam hijrah dan dalam beramal bukan hanya karena dunia dan bukan hanya karena wanita. Tetapi dua hal ini memang paling berbahaya. Hanya itu yang Nabi sebutkan. Dua hal ini memang paling berbahaya. Pun wanita, apadapun dunia harta. Nabi SAW telah menegaskan, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Setiap umat ada fitnahnya, ada cobaannya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Itu waspada khusus untuk umat Muhammad SAW. Fitnah harta ini adalah fitnah khusus untuk mereka. Harta, kedudukan, masuk semuanya dalam harta. Fitnah khusus untuk umat Muhammad SAW. Betul-betul merusak agama. Dagangan, jual beli, perkebunan, peternakan, ini seluruhnya harta. Hati-hati, terfitnah dengan semua itu. Pun wanita, maka ini fitnah. Dan tidak ada satupun fitnah yang mengalahkannya sehubungan dengan kaum lelaki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min fitnatin nisa' aw kama qala Nabi SAW." Saya tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum lelaki mengalahkan fitnah wanita. Alahkan fitnah wanita. Dia langsung contohkan dua ini. Bagaimana sampai ibadah besar hijrah. Hijrah itu apa? Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Hebatnya pengorbanannya orang. Tapi ternyata tetap bisa dirusak oleh karena dunia dan karena wanita. Hebatnya dua perkara ini merusak. Apalagi kalau hanya sekedar amalan-amalan yang di bawah itu. Yang lebih ringan, yang lebih enteng. Nah, wanita. Nabi SAW sampai mengatakan untuk fitnah wanita ini, "Ara'aita min naqisati aql wa din adhaba lilubbi ar-rajul al-hazim in ihdakun aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat naqisat, orang-orang yang kurang akal wadin dan agamanya. Ini wanita, sifatnya wanita. Kurang akal. Makanya dalam persaksian, saksi, dua orang lelaki. Kalau tidak ada satu lelaki bisa diganti dengan dua wanita. Kurang akal. Kurang agama. Kalau haid, tidak sholat. Nah, ada juga mengganti sholat. Iya, ada juga yang diganti. Belum lagi nifasnya dan seterusnya. Kata Nabi, saya tidak pernah melihat orang yang kurang agama dan akalnya haba yang lebih hebat dalam melenyapkan lub sari fikiran yang paling mendalam yang dimiliki oleh rajul, lelaki. Iya. Lelaki yang mana? Hazim, yang kuat dalam berpendirian. Min ihdakun, dari salah seorang dari kalian. Iya. Dia disifati dengan kelaki-lakian. Kemudian disifati dengan hazim, kekuatan dalam prinsip. Iya. Kemudian bersamaan dengan itu, jangankan dua ini, lubnya syari fikirannya yang paling mendalam pun mampu dilenyapkan oleh wanita. Dan kata Nabi, tidak ada yang azhab, tidak ada yang lebih hebat dalam melenyapkan semua itu. Karena itulah Nabi beri langsung contoh dengan wanita ini. Sangat dan sangat mengerikan fitnah wanita itu. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, tidaklah amalan kecuali dengan niat. Wa innamal likullin bi'in ma nawa, dan tidaklah li bagi perolehan untuk setiap orang kecuali hanya ma nawa, apa yang dia telah niatkan. Sekarang apa niat itu? Niat itu adalah jenis dari keinginan. Keinginan itu banyak. Paham ya? Keinginan itu banyak. Iya. Kemauan, keinginan. Itu banyak sekali jenisnya. Di antaranya niat. Sudah dipahami? Iya. Keinginan itu berjenjang-jenjang. Di antara jenis dari keinginan itu ada niat. Niat adalah keinginan yang telah diikuti dengan tindakan. Ini asal makna niat dalam tinjauan bahasa. Di situ kita bisa memahami bahwa niat itu ada di dalam hati, tidak terlafadzkan. Lafadz itu ucapan mulut. Iya. Niat itu apa yang ada di dalam hati, di dalam hati. Kalau keinginan itu asalnya di dalam hati, di dalam hati. Perhatikan, Nabi mengatakan di sini setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Niatnya. Berarti yang akan kita peroleh di akhirat itu apa? Apa yang telah kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur?" Tidakkah dia tahu ketika bu'thira ma fil qubur? Dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Ini kejadian apa? Di hari kemudian kebangkitan. Maka ketika dibangkitkan semua itu, hussila, di sanalah hussila, akan diperoleh ma, apa-apa yang fisudur, di dalam dada. Ayat dalam Al-Adiyat, surah Al-Adiyat ini menjelaskan bahwa yang akan diperoleh di hari kemudian itu apa? Ma, apa-apa yang fisudur, di dalam dada. Sementara Nabi mengatakan setiap orang hanya akan memperoleh apa yang diniatkan. Kalau begitu di mana niat? Hah? Jelas sekali di dalam dada. Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha." Tidak sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, tidak pula darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Iya, yeah, yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Sama di sini. Yang akan kalian peroleh adalah apa yang kalian niatkan. Kalau begitu niat adalah takwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang akan kita peroleh. Sementara Nabi bilang takwa itu di mana? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi ulangi. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kalau begitu di mana niat? Di dalam dada. Itulah Allah menegaskan in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian sembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian atau kalian nampakkan, pasti Allah tahu. Jadi Allah fokuskan pada apa yang ada di dalam dada. Kalau begitu di mana niat? Di dalam hati. Disitulah kekuatan ikhlas. Jadi kita membahas apa sekarang ini? Kenapa saya datangkan pembahasan niat ini? Iya, menjelaskan asal agama, asal ibadah yang kembali kepada dua. Ikhlas murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa yang Allah ridai, yang Allah turunkan melalui rasulnya. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala yang benar, aslama man aslama wajhahu lillah, yang islamkan wajahnya hanya kepada Allah. Di situ niat. Wa huwa muhsin, dalam keadaan muhsin, benar, tepat, indah, baik perbuatannya, tepat di atas petunjuk Nabi sallallahu. Ini akan mendapatkan pahala. Dua itu. Jelas? Baik. Sekarang pendalaman tentang niat. Jadi jelas definisi niat dalam tinjauan bahasa, dan jelas bahwa niat itu di dalam hati. Kemudian makna niat dalam tinjauan agama. Makna niat dalam tinjauan agama. Kita mau berniat sudah. Nabi mengatakan semua yang akan kita peroleh disesuaikan dengan niat kita. Bagaimana kita berniat? Harus sesuai niat yang diinginkan kan? Yang diinginkan oleh ketentuan dari Nabi Sallam. Ini namanya apa? Niat dalam tinjauan syariat. Apa itu niat? Bagaimana berniat? Ini pernah kita jelaskan. Ya, kita ulangi terus supaya semakin mantap. Dan sebagian belum mendengarkan penjelasannya. Iya. Niat itu tiga. Orang berniat itu tiga. Yang pertama, niat itu pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Itu niat. Gampang. Ini langsung dipahami. Apa sekarang? Rabu. Baik. Hari Senin. Bang mandi. Biasa sebab dia mau ke kantor apa semuanya. Dia mandi. Dan hari Rabu tadi mandinya lain. Dia mandi karena junub. Sama-sama mandi. Ada sesuatu yang lain yang diinginkan? Diinginkan dengan mandinya itu apa? Ada yang diinginkan kan? Diinginkan dengan mandinya mengangkat hadas. Itu niat. Dalam makna yang pertama ini. Dia mampu membedakan mandi yang satu dengan mandi yang lainnya. Antum mau makan, cuci tangan. Pakai sabun saja. Lagi? Kemudian kalau mau berwudu, cuci tangan juga. Tapi anda niatkan lain kan? Sama-sama cuci tangan. Iya. Itu artinya apa? Niat dalam makna pembedaan. Ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang ini tidak terlalu penting dipelajari. Sebab siapa yang beramal dalam keadaan sadar, pasti punya niat ini. Dalam keadaan sadar dia beramal, pasti punya niat ini. Iya. Terdengar azan. Iya. Ada keinginan? Terdengar azan. Ada keinginan mau beri sholat? Iya. Kalau dia sudah berangkat, mau pergi wudhu, berarti sudah niatnya. Iya. Niat mau sholat di masjid. Itu sudah niat. Kalau niatnya murni hanya mau sholat di masjid, maka apa? Langkah-langkahnya sampai di masjid, itu terhitung pahala. Satu langkah, mengangkat satu derajat, dan menghapus satu dosa. Sampai masuk di masjid, iya, dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan besar. Niatnya yang menentukan. Tapi ini niatnya apa? Niat dalam makna pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jelas? Bisa dipahami ini? Hah? Baik. Yang kedua, apa yang kita inginkan dengan amalan itu? Apa yang kita tuju, kita maksudkan dengan amalan itu? Disinilah niat dalam makna ikhlas. Jadi ikhlas bahagian dari ini niat. Dengar azan. Iya, ada keinginan mau sholat? Kita berwudu, keluar ke masjid. Berarti sudah ada niat dalam makna pertama. Iya. Sekarang yang kedua, kita sholat mau apa? Apa yang kita inginkan dengan sholat kita? Kalau hanya mengharapkan wajahnya Allah, ridanya Allah, bukan pujian manusia, bukan ini, bukan itu, murni hanya kepada Allah, karena Allah, ridanya Allah, maka berarti apa? Niatnya sudah ikhlas. Tapi karena dunia, kalau karena dunia, iya. Atau karena wanita, atau karena ini, karena apa, macam-macam. Keluar dari? Karena Allah berarti niatnya rusak. Dan tiap-tiap orang hanya akan memperoleh disesuaikan dengan niat. Niatnya. Sini. Ada orang datang ke masjid, sholat berjamaah dengan kita. Dua orang. Tapi yang satu, langkah-langkahnya terhitung sebagai ibadah, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang satunya tidak mendapatkan itu. Sebab apa? Yang satu memang dari rumah dia sudah berniat ingin sholat. Niat yang pertama. Yang kedua, dia datang ke masjid belum mau sholat. Niatnya adalah mau pergi mandi. Niatnya mau pergi mandi. Mau pergi ketemu Pak Imam di masjid. Panjang pekerjaannya di pada saat mandi mencuci apa? Nah, tiba waktu azan, dia masuk sholat. Perjalanan dia dari rumahnya tidak terhitung ibadah sebab niatnya untuk mandi. Ini niat dalam makna yang pertama. Tapi niat dalam makna yang kedua yang paling menentukan. Sekarang sama-sama sholat sudah. Apa yang kamu inginkan, apa yang kita inginkan dengan sholat itu? Kita mau apa? Berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, bacaannya kita, kita inginkan apa itu? Pilih yang masuk dalam pembahasan. Ini yang merupakan asal pokok agama ini. Harus lillah. Niat dalam makna yang kedua ini harus lillah. Uraian lillah ini yang sangat banyak. Uraian lillah ini sangat banyak. Apa artinya uraian lillah? Apa uraian lillah? Karena Allah. Apa itu karena Allah? Karena cinta kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Karena mengharap kepada Allah. Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini uraian lillah semuanya. Ini sebelum sholat semuanya. Ini sebelum sholat semuanya ini. Dia mau sholat karena siapa? Karena cinta kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Karena mengharap kepada Allah. Mengharapkan wajahnya, ridhanya. Harapkan pengampunan. Mengharapkan rahmatnya. Harapkan surganya. Mengharapkan selamat dari nerakanya. Bagus semua niat-niatnya. Dan ini sangat banyak, sangat luas. Niat ini sangat banyak dan sangat luas. Ini yang menjadi asal semua ibadah. Kalau tidak ada ini, kacau balau ibadah kita. Dan tidak akan terbentuk ibadah itu. Yang pertama, selama orang sadar, orang mampu melakukannya. Selama dia menginginkan itu dengan sadar, berarti apa? Sudah ada niat. Niatnya yang pertama. Yang kedua, betul-betul harus diupayakan. Walaupun yang pertama, itu kadang juga, dan banyak juga, karena sudah terbiasa, akhirnya menjadi adat kebiasaan. Menjadi adat. Kira-kira yang kita inginkan dalam sholat kita, berapa takbir yang kita inginkan? Takbir saja. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Apa kita inginkan semua takbir ini? Dalam mana yang pertama? Kita inginkan semuanya. Banyak yang lolos kan? Kenapa? Terbiasa kita lakukan. Beda waktu orang baru belajar. Sebab fokus. Sekarang orang takbir. Allahu Akbar. Fokus, dia inginkan. Sini, dua. Yang ketiga. Kalau tidak ada yang ketiga, tidak sempurna niat. Ketiga, orang berniat itu, dia sengaja melakukan ibadah itu karena keinginan melakukan perintah Allah. Dia punya ilmu. Dia punya keterangan dari Allah bahwa ini perintah Allah. Dia lakukan karena itu. Ini niat. Kenapa sholat? Kalau ditanya kenapa sholat? Kenapa sholat? Sholat dulu, umum dulu. Kenapa sholat? Ini rukun Islam. Ini misalnya. Berarti dia sudah punya landasan. Ini rukun Islam, dia laksanakan? Dilaksanakan. Jadi dia semata laksanakan karena ini rukun Islam. Dia mau tegakkan Islamnya. Ini niat juga. Bisa dipahami? Baik. Niat yang pertama, itu membedakan ibadah kita dengan adat kebiasaan. Niat yang kedua, membedakan ibadah kita dengan ibadahnya orang musyrik. Ibadahnya orang yang menginginkan karena riya, karena keduniaan, karena yang lainnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Niat yang ketiga membedakan ibadah kita dengan ibadahnya ahli bid'ah. Yang beribadah tidak akan mungkin meniatkan yang ketiga ini. Ahli bid'ah dan orang yang beribadah karena ikut-ikutan. Dia tidak tahu apa landasannya. Yang penting orang begitu, saya juga begitu. Atau ahli bid'ah, dia tidak punya landasan. Yang dia yakini bahwa ini semata karena perintah Allah. Itu muncul dalam niatnya. Mereka tidak akan bisa wujudkan. Sini, ini niat. Dan setiap ini menentukan berapa pahala yang akan kita peroleh. Jelas? Tiap dari dua perkara ini ada yang global dan ada yang rinci. Paham? Ada yang global, ada yang rinci. Niat yang pertama apa? Menginginkan ibadah itu, membedakannya dengan yang lain. Yang lainnya. Ini global. Ada yang global, ada yang rinci. Yang global apa? Saya ingin sholat. Itu global kan? Dia semata datang ke masjid karena mau sholat. Yang rinci bagaimana? Dia inginkan semuanya, takdirnya. Iya. Setiap gerakan, bacaan, dia sadari. Memang itu yang dia inginkan baca. Iya. Jelas? Itu rincian. Semakin terinci, semakin mantap. Yang jelas, wa inna malikulli imri'in manawa. Tiap-tiap orang hanyalah akan memperoleh disesuaikan dengan apa yang dia telah niatkan. Sebab kadang ada orang baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Dia baca ini, mantap bacaannya, tapi dia sendiri tidak menginginkannya. Dia tidak sadar, seolah tidak sadar membaca doa itu. Ini uraian rincian dalam niat dalam makna yang pertama. Niat dalam makna yang kedua, apa yang kita inginkan dengan ibadah kita? Iya. Apa yang kita inginkan dengan ibadah kita? Iya. Globalnya apa? Iya, kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Uraiannya semua kemurnian karena Allah. Iya, karena cinta kepada Allah, karena mengharap kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena membesarkan Allah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Uraiannya lagi, bukan karena mau dipuji, bukan karena menginginkan dunia, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, bukan karena ini, bukan semua karena itu. Pembahasan tauhid, pembahasan keikhlasan itu banyak mengurai niat dalam makna yang kedua ini. Jelas? Singkatnya, uraian singkatnya, uraian singkatnya adalah keikhlasan niat. Ini termasuk uraian yang sangat mendasar. Kalau kita sudah miliki ini sudah luar biasa hebatnya. Iya, tapi masih ada lebih hebat dan lebih hebat lagi dari itu. Tapi ini pokok. Kalau pokok ini sudah bisa diperhebat, maka tiada tandingannya. Hebat luar biasa sudah. Niat karena Allah itu ditentukan oleh karena tiga hal. Karena cinta kepada Allah, karena mengharap kepada Allah, dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntun oleh Allah dan terus dipermantap dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, di situ penekanan cinta. Sebab hamdun itu ucapan karena cinta kepada yang dipuji. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita yakin itu, pasti akan lahir harapan. Itu mengasah harapan di situ kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan. Itu melahirkan takut, besaran. Karena itulah baru setelah tiga ini muncul Iyyaka Na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Pemurnian ibadah, keikhlasan. Artinya apa? Tegaknya ibadah dengan tegaknya tiga ini. Pemurnian ibadah, keikhlasan dalam ibadah dengan ikhlasnya tiga ini. Keikhlasan cinta, keikhlasan harapan, dan keikhlasan dalam takut. Ini pertanyakan. Jadi keikhlasan kita pertanyakan uraiannya ini. Walaupun banyak lagi uraiannya. Mau laksanakan sholat itu. Itu karena ada cinta kan? Cinta siapa? Siapa yang kita cintai? Kalau cinta karena Allah bagus, tapi ingat harus murni cinta karena Allah. Murni. Yang diinginkan kemurnian cinta. Bukan sekadar mencintai Allah, tapi kemurnian cinta. Bukan sekadar hanya takut kepada Allah, tapi kemurnian takut. Bukan hanya sekadar mengharap kepada Allah, tapi kemurnian harapan. Jelas? Kalau tidak, maka disitulah niat-niat syirik dalam beribadah. Niat-niat syirik dalam beribadah. Di situ kesyirikan. Bercampur cintanya dengan cinta selain Allah, takutnya dengan takut kepada selain Allah, harapannya dengan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibadahnya, salatnya, rukuknya, sujudnya diperuntukkan kepada selain Allah, demikian pula sembelihannya, ibadah-ibadah lainnya diperuntukkan kepada selain Allah. Ini rusak niatnya, masuk ke dalam kesyirikan-kesyirikan akbar. Apalagi yang merusak niat? Riya. Dia menginginkan dengan amalannya apa? Pujian manusia. Ini riya, merusak niat. Menginginkan dengan amalannya pujian manusia. Bagaimana uraian riya? Ada yang masih ingat uraian riya? Satu. Ada riya. Riya dan sum'ah sama ya. Riya, dia inginkan dengan amalannya pujian manusia atau didengar oleh manusia. Uraiannya yang pertama, orang yang menginginkan pujian manusia dengan semua amalannya. Ini jenis pertama. Iya. Orang yang setiap dia beramal, pujian manusia. Iya. Dia melakukan ini, pujian manusia. Ini apa? Ini kondisi orang-orang kafir. Ini kondisi orang-orang munafik. Yang kedua. Iya. Riya muncul dalam satu amalan. Menjadi asal amalannya. Dia sholat atau dia bersedekah. Iya. Dia bersedekah murni karena ingin dilihat. Tidak ada karena Allah. Murni karena ingin dilihat. Iya. Makin apa? Sedekahnya batal. Sedekahnya orang-orang munafik. Batal sedekah ini. Yang kedua, yang ketiga. Iya. Amalannya tercampur dengan niat karena Allah dan karena ingin dilihat. Ya. Ini yang ketiga. Niatnya karena Allah dan karena ingin dilihat. Dia sholat karena Allah asalnya. Dan ada juga yang menjadi asal karena ingin dilihat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya batal juga. Sebab apa? Ini masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam harap. Dalam harapan. Mengharapkan pujian manusia. Allah menegaskan, ana azna syuraka minas syirk. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya yang paling tidak perlu dengan sekutu. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu pun apapun juga, saya tinggalkan dia dan sekutunya. Ini mencakup semuanya. Ingat, ini ketika dia dalam asal niat. Memang asal dasar amalannya ada keinginan dipuji. Maka ini menggugurkan amalan itu. Walaupun bercampur dengan keinginan wajah Allah juga. Adanya asal keinginan ingin dipuji menggugurkan amalan itu. Sekarang yang keempat. Niatnya murni karena Allah kepada Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena dunia. Tidak ada. Murni karena Allah kepada Allah. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya di tengah jalan. Iya. Di tengah jalan. Amalan ini dimasuki oleh bisikan riya. Di tengahnya. Iya. Bagaimana keadaan amalannya? Iya. Dirinci. Satu. Kalau dia lawan. Asalnya karena Allah. Kemudian di tengah amalannya. Muncul ingin. Dilihat. Iya. Kalau dia lawan, dia lawan, dia lawan. Sampai akhirnya berhasil dia. Dia tidak ikuti ajakan riya itu. Maka apa? Iya, pahala. Amalannya diterima. Dan dia mendapatkan apa? Pahala mujahadah. Iya, melawan riya itu. Hukum yang kedua. Kalau dia tidak berhasil melawannya. Tapi asal. Asalnya hanya ingin karena Allah asalnya. Misalnya sholat. Uraiannya. Iya, asalnya karena Allah. Di tengah jalan ada bisikan riya. Dan dia tidak berhasil. Bisikan riya itu yang dia terima. Akhirnya di tengah amalannya ada keinginan ingin dilihat. Bagaimana keadaan amalannya? Keadaan amalannya terbagi dua. Iya. Kalau amalan yang satu dengan amalan yang dua. Amalan yang pertama dengan amalan yang terakhir ini. Tersambung seperti sholat. Sholat duhur 4 rakaat misalnya. Rakaat pertama, rakaat kedua ikhlas kepada Allah. Asalnya benar. Tidak ada campuran riya. Rakaat ketiga, ada keinginan riya. Masuk sholat di sampingnya, orang yang anggap misalnya kepala dinasnya atau pak bupati, dia seorang pegawai misalnya, pak bupati suka orang rajin sholat. Salahnya lagi ada keperluan dengan pak bupati. Akhirnya dia mantapkan sholatnya. Ingin dilihat. Rakaat pertama, rakaat kedua tidak ada gangguan. Tapi rakaat ketiga ada ajakan. Dan dia larut dalam ajakan itu. Kalah dia. Nah gimana sholatnya? Sholatnya tetap diterima. Hanya dia berdosa dengan berkurang pahalanya. Dan berdosa dia sesuai dengan kadar campuran riya itu. Tapi tidak batal sholatnya. Jelas ini? Kenapa? Asal ibadahnya murni. Disinilah pentingnya memperhatikan asal ibadah itu. Dan yang lebih penting adalah memperhatikan asal maksud kita hidup. Jangan pernah lepas asal maksud kita hidup. Jangan pernah diganggu itu. murni untuk beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, murni untuk menegakkan keikhlasan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi, itu menjadi asal. Pertahankan terus itu. Uraian yang kedua, kalau ibadah yang satu dengan ibadah yang kedua itu terpisah. Misalnya, dia donatur masjid. Bulan pertama mantap, ikhlas, tidak ingin dipuji. Bulan kedua mantap, bulan ketiga mantap, bulan keempat mau dipuji. Hebat perseteruan di bulan keempat. Akhirnya dia juga mau dipuji. Bagaimana amalan donaturnya sebagai donatur? Karena ini amalan yang satu dengan amalan yang ini terpisah, maka yang pertama, kedua, dan ketiga tetap selamat. Adapun yang keempat yang terlalu masuk riya, maka itu saja yang batal. Kalau begitu apa? Perlu perbaharuan niat. Jelas ini? Perlu perbaharuan niat. Demikian pula orang dalam menuntut ilmu. Awal-awal dia menuntut ilmu. Hari pertama hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, masya Allah ikhlas kepada Allah karena Allah. Hari selanjutnya ikhlas. Hari ketiga, hari selanjutnya, bulan selanjutnya, sudah. Mulai tercampuri niat, ingin dipuji, ingin apa. Maka apa? Yang gugur, yang tercampuri saja. Karena itu perlu perbaikan niat. Perbaikan niat. Jelas? Yang terakhir. Tentang riya. Ada orang yang beramal, ikhlas kepada Allah, baik amalannya. Selesai beramal, dipuji oleh kaum muslimin. Kemudian pujian itu sampai kepada dia. Perhatikan. Dia beramal. Amalannya baik. Dan amalan ini dipuji oleh kaum muslimin. Pujian itu sampai kepada dia. Dia senang. Dia senang. Amalannya mendapatkan pujian. Dia senang. Apakah ini masuk dalam amalan mengharapkan pujian? Riya? Kenapa tidak? Ini tidak masuk. Inilah yang dijawab oleh Nabi SAW. Nabi pernah ditanya tentang orang ini. Ada orang beramal kemudian dapatkan pujian. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilum bushral mu'min. Itu adalah kesegeraan dari Allah. Kabar gembira bagi orang yang beriman. Amalanmu bagus. Itu berita dari Allah. Berita dari Allah. Kabar gembira dari Allah. Bagus amalanmu. Supaya semakin kuat. Jelas? Yang menjadi masalah, amalan kedua. Sebab sudah terlanjur dia tahu. Bahwa amalannya bagus dan dipuji. Ini amalan selanjutnya. Makanya mau naik tingkat itu semakin berat cobaan. Kalau orang memahami ini pasti tahu itu. Kalau orang memahami jenjang-jenjang ini pasti tahu. Kalau mau naik tingkat dalam beragama pasti semakin berat cobaannya. Kalau ada orang yang beragama menganggap dirinya semakin enteng dalam beragama, semakin jauh itu, tertipu itu. Mau naik tingkat semakin berat. Dan ingat, pahala bergandengan dengan beratnya cobaan. Jelas? Selesai. Perkara yang menggugurkan niat dalam makna yang kedua, yaitu riya. Yang terakhir, menginginkan dunia dengan amalannya. Ini beda dengan riya. Ada orang sholat malam. Sholat malam. Kenapa? Sebab malam itu ditentukan siapa yang jadi PNS. Sholat malamnya semata supaya bisa jadi PNS. Bukan karena ingin dipuji. Ikhlas kepada Allah. Tapi dia inginkan dunia, bukan akhirat. Sholatnya itu dia inginkan dengan sholatnya, Allah jadikan dia PNS. Bukan karena dia inginkan akhirat, tidak. Beramal karena menginginkan dunia. Ada perbedaannya dengan beramal karena ingin dipuji. Ini juga pembatal, perusak dari niat dalam makna yang kedua, ikhlas. Bagaimana uraiannya? Kalau murni amalannya karena dunia, ini amalannya orang kafir. Kalau satu saja, amalan yang pertama, asalnya murni karena dunia, maka gugur amalan itu. Iya. Sekarang yang ketiga, tidak sama dengan riya. Dia mau haji karena Allah untuk akhirat, tetapi mau juga dagang. Mau juga berdagang, dapatkan keuntungan dagang pada saat haji. Kalau riya apa? Ini asal ini. Memang ini maksud ibadahnya. Kalau riya apa? Kalau riya bagaimana? Karena Allah dan ingin dipuji. Kalau riya menjadi asal, maka apa hukumnya? Gugur amalan itu. Kalau ini gimana? Kalau yang ini tidak gugur amalannya. Selama niat dunia itu benar dalam tinjauan agama. Misalnya, mau mendapatkan manfaat perdagangan dan semacam itu di pada saat haji, ada. Tidak apa-apa yang semacam itu. Hanya mengurangi pahala. Tetapi dia tidak berdosa dengan itu. Tapi mengurangi pahala hajinya. Mau berjihad, mengharapkan pahala akhirat. Tetapi ingin juga dapat ghanimah. Berarti tercampur kan? Iya. Ini benar jihadnya. Dia dapat pahala itu. Tetapi berkurang pahalanya. Karena adanya campuran itu. Sama juga mau ceramah. Ini. Kalau niatnya tercampur untuk akhirat. Dan untuk juga dapatkan amplop itu. Iya. Maka ini berkurang pahalanya. Tapi dia tidak berdosa. Iya. Sebab jalur pemberian itu jalur pemberian yang sah. Iya. Bukan jalur pemberian yang haram. Jalur pemberian yang sah. Benar. Iya. Dia tidak berdosa. Hanya berkurang niatnya. Berkurang pahalanya. Iya. Jadi kalau mau menjaga niatnya, jangan harapkan itu. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi fokuskan niat semata untuk akhirat. Disinilah perjuangan. Untuk mengikhlaskan niat. Jelas ini? Adapun niat dalam makna yang ketiga, itu apa? Semata melakukannya karena ini perintah dari Allah. Ini kembali kepada apa? Globalnya apa? Karena kita tahu itu ada keterangan dari agama. Itu globalnya ya. Uraiannya apa? Kita tahu uraiannya. Misalnya apa? Sholat tadi. Kenapa sholat? Dalam niat yang ketiga. Bagaimana memunculkan niat yang ketiga? Ketika ditanya, kenapa sholat? Bagaimana berniat yang ketiga pada saat sholat? Tanya, kenapa kita sholat? Oh, ini rukun Islam. Iya, ada ayat, aqimis sholat. Pokoknya tegakkan sholat. Iya. Rukun Islam. Oh, kita lakukan karena itu. Tetapi apa? Ini niat global. Pahalanya juga global. Kurang. Iya. Uraiannya adalah uraian ilmu kita. Uraian ilmu kita. Bagaimana berniat? Ada dalilnya. Bagaimana caranya bertakbir? Kita tahu dalilnya. Saya takbir begini karena begini Nabi mengajarkan. Saya baca yang ini karena begini yang Nabi baca. Saya ruku seperti ini karena begini caranya ruku. Saya sujud seperti ini karena begitu caranya Nabi ruku. Sujud. Setiap ini dia punya ilmu. Sehingga apa? Pahala dia semakin besar sesuai dengan uraian niat itu. Tiga ini uraian niat. Ini penjelasan global. Tapi sudah merinci. Iya. Kalau jamaah pahami, cermati, iya, ilmu ini hanya akan tinggal kalau dipraktekkan. Iya. Saya sholat, terdengar azan. Niat pertama itu apa, niat kedua itu apa. Iya. Terus, iya. Awalnya mungkin masih, iya. Tapi mudah akhirnya itu. Mudah akhirnya. Tidak usah terlalu repot. Niat pertama itu paling gampang. Jelas inginkan. Sadar melakukannya. Niat yang kedua, ikhlas kepada Allah. Harapkan pujian Allah, ridha Allah, harapkan akhirat. Tebas niat-niat lainnya. Yang ketiga, uraiannya disesuaikan dengan ilmu kita. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan ini? Karena ini dalilnya. Ini keterangannya. Sehingga Masya Allah luar biasa akan terinci betul itu ibadah. Iya, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, semuanya hendaknya seperti itu. Baik, insyaAllah ini cukup. Subhanakallah, alhamdulillah. Saya dengar guna untuk kuliah ini. Oh, itu ada nih.